paruh rasa welase perih jengget noring dodo mung eloh moto hang piso ngarani perie ati apu o isun sing ngira riko piso marung rasa tambah perih ati sakat sun werui krasa nyejek noring mata apa konco nisun hang riko demeni sing. ku tak tahu sanggupkah ku jalani hidupku tanpa dirimu ada di sampingku.